Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadil ladina astafa. Asyadu an la ilaha illallah wa sawla syarikalahu asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala syari wassabi wajatuna wajatu salaha babal khairi. Yang ketujuh, masih saudaranya Bannaya. Aku mendapati kebaikan as-salah, salihan itu adalah pintu kebaikan. As-salah maf'ul bih pertama, baba maf'ul bih kedua. Wasaminu ittakhattu nahu ittakhattu muhammadan sadiqan. Yang kedelapan, ittakhattu. Contohnya, ittakhadtu Muhammadan shadiqan, aku menjadikan Muhammad sebagai teman. Muhammadan maf'ul bih kedua pertama, shadiqan maf'ul bih kedua. At-tasi' ja'altu nahu ja'altu dhahaba khataman. Aku menjadikan emas itu cincin. Adh-dhahaba maf'ul bih pertama, khataman maf'ul bih kedua. Wal'ashiru sami'tu, yang ke-10 sami'tu. Kita baca penjelasan al-mu'allif. Qala ittafaqa an-nuhatu 'ala annaha idza dakhalat 'ala shay'in yusma'u kal Qur'an wal hadis wal kalam la tansibu illa maf'ulan wahidan. Para ahli nahwu telah sepakat atas bahwasannya apabila fi'il samia ini masuk kepada sesuatu yang bisa didengar, seperti bacaan Al-Quran, hadis, pembicaraan, tidaklah fi'il samia ini, melainkan dia menasabkan satu maf'ul saja. Ya, kalau masuk kepada sesuatu yang bisa didengar, seperti azan, ya, bacaan Al-Quran. Contohnya, sami'tul Qur'ana. Maka Al-Qur'ana maf'ul bih. Dari sami'a butuh satu maf'ul. Fal-Qur'anu mimma yusma. Maka Al-Qur'an ini termasuk sesuatu yang bisa didengar. Fakhtalafu fima idadakholat ala syai'in la yusma. Dan mereka para ahli nahwu berbeda pendapat tentang apabila sami'a masuk kepada sesuatu yang tidak bisa didengar. Wa waqa'a ba'dahu syai'un yusma. Dan terletak setelah sesuatu yang tidak bisa didengar tadi, sesuatu yang bisa didengar. Paham ya? Kalau sami'a masuk langsung sesuatu yang bisa didengar, maka membutuhkan satu maf'ul. Mereka berbeda pendapat kalau masuk kepada sesuatu yang tidak bisa didengar, yang setelahnya itu sesuatu yang bisa didengar. Contohnya, sami'tul imama yakhthubu. Aku mendengar imam berkhutbah. Imam, ini sesuatu yang tidak bisa didengar. Al-khutbah, ini sesuatu yang bisa didengar. Sami'tul imama yakhthubu. Fal-jumhuru ala anna la ta'malu amala dhanna. Maka jumhur berpendapat bahwasanya sami'a ini tidak beramal seperti amalan dhanna. Wa mahallu jumlati yakhthubu fi hadzal mithali an-nasbu 'alal hal. Sementara kedudukan jumlah yakhthubu, fi'il yakhthubu dan fa'ilnya huwa, mustatir huwa, dalam contoh ini kedudukannya nasab sebagai hal. Karena sebelumnya ma'rifat, aku mendengar imam dalam keadaan sedang berkhutbah. Ini matanya jumhur. Wadhab al-akhfashu wa jama'atun ila anna fi misli hadzal mithali amilatun amala dhanna. Sedangkan akhfas dan jama'ah berpendapat bahasanya dalam contoh yang semisal ini sami'ah beramal seperti amalan dhanna. Al-imama maf'ulha al-awwalu lafadz imama maf'ul bih pertama wa jumlatu yakhthubu maf'ul wasani. Naam, wa ma dzaaba ilaihi al-jumhuru huwa sahih insyaallah. Dan madhabnya jumhur itu yang benar insyaallah. Wa sa'aribu al-misal al-atiya 'ala madhabil mu'allif, dan aku akan mengi'rab contoh yang berikut ini yang datang sesuai dengan madhabnya mu'allif. Silahkan undur mazida basti lihat al-khilaf al-kawad. Silahkan lihat penjabaran, tambahan penjabaran dari khilaf ini dalam al-kawakib. Nahwu sami'tu khalilan yakra'u. Contohnya, sami'tu khalilan yakra'u. Aku mendengar Khalil sedang membaca. Ini di Arab seperti madhabnya mu'alif, yaitu menasabkan dua maf'ul. Bukan madhab jumhur. Kalau madhab jumhur dia yakra'u sebagai hal. Baik, kita baca Arabnya. Sami'tu fi'lun wa fa'il. Ini fi'a sami'a fi'lun madin mabnin ala sukun liptisali bidhamir rafa' mutaharrik wa ta' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Khalilan maf'ulun bihi awwalu mansubun wa 'alamatu nasbi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Khalilan maf'ul bihi pertama mansub, tanda nasab dan fathah dhahirah di akhirnya. Karena dia isim mufrad. Yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi minan nasib wal jazim wa 'alamatu rafi dhamma dhahirah 'ala akhirih. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiru huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalin nasbin maf'ulun bih thanin li sami'a. Jumlah fi'il fa'il menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul bih kedua bagi sami'a. Wa hadha ala madhabil akhfash wa man tabi'ahu anna sami'a tansibu maf'ulain. Ini berdasarkan madhabnya Akhfash dan yang mengikutinya, bahwa sami'a itu menasabkan dua maf'ul. Wal jumhuru ala anna sami'a tansibu maf'ulan wahidan. Sedangkan madhabnya jumhur, sami'a menasabkan satu maf'ul. Fa'in kana hadzal maf'ulu ma'rifatan fal jumlatu ba'dahu halun. Apabila maf'ulnya ini ma'rifat, maka jumlah setelahnya sebagai hal. Ya, ketika jumlah terletak setelah ma'rifat itu sebagai hal. Wa in kana nakiratan fal jumlatu ba'dahu sifatun aw sifatan. Jika wa in kana nakiratan fal jumlatu ba'dahu sifatun. Jika jumlahnya itu jika maf'ul bihnya itu nakirah, maka jumlah setelahnya sebagai sifat. Berarti kalau kita katakan sami'tu rajulan yaqra'u, aku mendengar seorang laki-laki yang membaca. Ini matanya jumhur. Kalau sami'tu khalilan yaqra'u, aku mendengar Khalil dalam keadaan sedang membaca. Perhatikan bedanya. Kalau rajulan berarti yaqra'unya na'at, aku mendengar seorang laki-laki yang membaca. Begitu. Fa'ala ra'yul jumhuri takunul jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli nasbin alal hal. Maka berdasarkan madzhabnya jumhur, jumlah dari fi'il fa'il itu menduduki kedudukan nasab sebagai hal. Fil misalil madkur. Dalam contoh yang disebutkan tadi, sami'tu khalilan yaqra' wa qad taqaddama dzikrul khilafi. Dan sungguh telah berlalu penyebutan tentang khilaf. Wallahu a'lam bissawab. Ini sedikit yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. 6. Matan tetap dihafalkan ya, ikhwan. Insyaallah nanti kalau kita sudah bisa kembali belajar offline, nanti ada setoran matan insyaallah taala. Naktafi bihada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Barakallahu fikum.